Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan tali silaturahmi kita dan juga untuk melanjutkan kajian-kajian kita untuk memahami secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, bersama kita sudah hadir para narasumber kita. Ada Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Ardiansa, Ustaz Fajrul Haq, dan saya sendiri. Yang mari kita sama-sama mencoba untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan secara lebih mendalam lagi. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh Allah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita nantinya. Kita akan membahas ayat 182 surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini sangatlah menarik. Karena kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, pada ayat 181, Allah telah terlebih dahulu menjelaskan tentang orang-orang manusia-manusia yang tetap berada di jalannya dan membela kebenaran. Sebagaimana firman Allah, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. Nah, di dalam keterangan ayat 182 yang menjadi pokok pembahasan kita, Allah memberikan gambaran tentang bagaimana sikap-sikap orang yang melakukan perbuatan yang jauh berbanding dengan orang-orang yang membela kebenaran. Yaitu di antara manusia ada juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan timpakan kepada mereka kebinasaan. Menarik kalau kita perhatikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan kepada kita untuk membuka wawasan kita bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang indah ketika Allah mengatakan wa yaral ladzina utul ilmal ladzi unzila ilaika mir rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Coba satu sisi Allah memberikan gambaran ada sebagian orang yang berilmu yang membela ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata sikap mereka ini dibalas terbalik oleh orang-orang yang ingkar ketika mereka mengatakan wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajuli yunabbiukum iza muziktum kullam muzzaqin innakum lafi khalqin jadid. Mereka malah mempergunakan logika mereka yang timpang dengan mengatakan, ayo mari kami tunjukkan ada seorang lelaki yang memberikan kabar kepada kamu, seandainya kamu sudah hancur lebur di dalam tanah karena sudah mati, kamu akan dibangkitkan kembali. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas tentang mana yang benar di antara kedua ini dengan memberikan gambaran afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard inna sya' naqsib bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama'. Coba kamu lihat ya, bagaimana seandainya ya di hadapan mereka, seandainya mereka berbaring di atas muka bumi ini, mereka menghadap ke langit, di belakang mereka adalah tanah. Kalau kami kehendaki, kata Allah, naqsib bihimul arda, bisa saja kami benamkan ke dalam tanah, aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama, atau kami jatuhkan langit itu kepada mereka, apa yang akan terjadi? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah jelas memberikan kepada kita perbandingan tentang mana sebaiknya yang harus kita diikuti. Bagaimana perbandingan kebaikan dengan kejahatan? Di mana di dalam tegas dengan tegas di dalam ayat 182 Allah memberikan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang mendustakan ajaran agamanya. Nah, sekarang kembali kepada kita, yang manakah yang kita pilih? Apakah kita memilih untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tampil sebagai pembela kebenaran, ataukah kita malah sebaliknya melawan Allah dengan mendustakan tanda-tandanya? Untuk lebih mendalami kajian kita pada hari ini, kita persilahkan kepada para narasumber kita yang sudah hadir di studio. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kembali lagi kepada kajian kita di ayat 181 dan 182, Allah mengajak kita untuk membela kebenaran. Iya. Jangan sampai mendustakan kebenaran itu. Karena apa? Karena kebenaran harus dibela walaupun kita terakhir akan menang. Karena apa kebenaran itu akan menang? Karena memang kebenaran itu menang di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kalah di mata manusia. Mungkin kita tidak terpilih, kalah. Tetapi karena kita orang yang benar, jujur, yakinlah bahwa kita menang di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita selalu melihat pada hasil akhir di mata manusia. Kita selalu melupakan hasil akhir di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mensuges kita, memang ada kerikil-kerikil kekalahan di tengah jalan, tetapi suatu hal yang pasti dan benar adanya bahwa kebenaran itu adalah yang menang. Menang di akhir pertempuran. Yeah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami, pembela kebenaran, itulah yang pasti menang. Ini perlu ditanamkan. Karena apa? Karena terkadang kita selalu silau dengan dunia. Sehingga ketika kita melihat, ah ngapain kita membela kebenaran kalaulah akhirnya kalah. Maka di sini Allah sekali lagi menegaskan, wallazina kazzabu biayatina. Orang yang tidak yakin bahwa membela kebenaran itu pasti menang, berarti dia telah mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Ya. Melihat dari ayat ini, ketika Allah berfirman mengingatkan orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat dusta atau mendustakan ayat-ayat firman Allah, Allah melanjutkan dari ayat itu, sanastadrijuhum. Ini kata-katanya adalah istidrad. Istidrad ini artinya Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur mengarah kepada kebinasaan. Jadi ingatlah bahwasanya ketika Allah berfirman menegaskan walladzina kadzdzabu biayatina, artinya orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat kami, akan aku tarik mereka nanti. Dalam penarikan ini artinya menuju kepada kehancuran mereka itu sendiri. Maka inilah penegasan sebetulnya yang sangat kita khawatirkan di dunia ini, yang mana manusia sudah tidak mampu lagi membedakan antara kebenaran dan kebatilan, kejahatan, sehingga kejahatan itulah yang mereka lakukan yang akan merusak diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam hal yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, fa ummatihum qalilan summa attaruhum ila jahannam ila azabil wabisal masir. Artinya aku berikan mereka itu nikmat sedikit, tapi ingat ketika mereka itu kufur kepada nikmatku, mereka akan aku tarik. Tarik di sini adalah artinya itu adalah memaksakan mereka menuju kepada kehancuran mereka itu sendiri, dan azab api neraka sudah menanti mereka. Di dunia dapat bala dan kehancuran, di akhirat juga tidak selamat dalam hal tersebut. Min haitsu la ya'lamun. Tambah ngeri lagi kita mendengarkan ayat ini tanpa mereka itu mengetahui sama sekali akan terjadi hal tersebut. Kan sudah banyak itu terjadi pada kaum 'Ad, kaum Samud, dan bangsa-bangsa yang lainnya yang dihancurkan Allah. Padahal mulanya mereka itu melihat awan mendung, ah ini sebentar lagi akan turun hujan, tapi ternyata setelah lama-kelamaan angin topan pun datang dan menghancurkan mereka itu semuanya, yang betul-betul mendustakan agama ini, terlebih-lebih lagi yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya ingin bertanya kepada Ustaz Ardi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, terutama sekali ketika membahas sanas tad rijuhum. Iya. Kalau kita perhatikan Ustaz Ardi, di sini Allah mengatakan kami akan tarik mereka berangsur-angsur. Iya. Ini kan namanya Allah memberikan kesempatan untuk orang-orang pelaku maksiat untuk tetap bercokol di dalam kemaksiatannya. Iya. Kalau seandainya Allah mengatakan kami akan hancur leburkan mereka, kami akan bakar mereka langsung, itu akan membuat orang menjadi takut. Tapi nanti berangsur-angsur, masih ada harapan bagi mereka, oh tetap dalam keburukan, toh nanti juga kenanya. Ini bagaimana Ustaz? Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat dominan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sudah kita bahas dalam beberapa hari ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmunya yang sifatnya azali itu sangat mengharapkan. Ya, bukan berarti Allah tidak mengetahui karena dia berharap. Allah mengetahui, tapi dia mengharapkan kepada hambanya itu bahwa masih ada kesempatan untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek daripada sifat Ar-Rahman dan Rahimnya. Walaupun bagi mereka yang berbuat maksiat, ingatlah bahwa Allah itu syadidul iqab dzuntiqam, bahwa Allah itu sangat pedih azabnya dan sangat pendendam Allah itu sifatnya. Jadi ini satu sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu masih menunda-nunda itu bukan karena Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat maksiat, tapi masih ada harapan, masih ada secercah harapan bagi mereka untuk kembali kepada Allah bertaubat. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umat yang lain bahwa kalau mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian Allah mencabut nikmat itu langsung daripada mereka, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka kenikmatan, karena itu dalam tanda kutip adalah merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang beriman ataupun yang kafir, Allah masih berikan rezeki karena Allah lah yang menciptakan hambanya itu tadi. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa dalam hal ini ya, kita sama memahami bahwa ketika seseorang itu langsung dihukum dengan hukuman yang berat, apalagi dengan kematian, maka selesailah permasalahannya. Yang paling menyakitkan itu adalah ketika dia ditarik sedikit-sedikit. Ya, dia punya harta, disiksa perlahan-lahan begitu kan. Dia punya harta, tapi harta itu tidak mampu dia memanfaatkannya. Dia bisa membeli seekor lembu bahkan, tapi memakan sepotong daging pun dia tidak bisa. Dia bisa mandi dengan gula, ya, tetapi sesendok gula pun dia tidak bisa meminumnya. Ya, inilah merupakan bentuk daripada istidraj. Dan kemudian Allah mengambil dari dirinya kenikmatan-kenikmatan itu di dunia dengan hilangnya rasa tenang di dalam hati. Kita melihat bahwa orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, baik itu dia karena tidak bermeluk Islam ataupun karena dia itu mengingkari, dia muslim tetapi mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwanya tidak tenang. Iya. Dan ketenangan jiwa, ketenangan hati itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia dan sangat mahal harganya. Oleh karena itu, ingatlah seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa istidraj itu terjadi min haitsula ya'lamun. Dan mereka tidak menyadari. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka raih selama ini merupakan nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Ternyata itu adalah merupakan bentuk daripada istidraj, mengulur-ngulur. Saya selalu menyampaikan bahwa ketika seorang ibu marah kepada anaknya yang suka minum es, kemudian si ibu mengambil batu es, bongkahan es yang begitu besar, dan kemudian mengatakan kepada anaknya, makan sama kok es ini. Apakah itu adalah perintah untuk memakan es itu kepada anaknya yang tidak mau berhenti minum es itu? Maka jawabannya tidak. Begitu. Malah itu adalah menunjukkan marahnya si ibu yang sudah melihat anaknya kelewatan batas, tidak mampu mengendalikan dirinya dalam minum es itu. Mungkin itu dapat kita jadikan sebagai misal, walaupun walillahi asma walillahi matsalul a'la. Iya, Ustaz Zainal, kalau kita perhatikan di sini, ketika menjelaskan tentang hukuman kepada orang-orang yang tetap ingkar kepada Allah, Allah memakai min haitsul ya'lamun. Tapi kalau kita perhatikan, ada satu ayat yang selalu yang sudah kita ketahui bersama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsul yahtasib. Ada perbedaan redaksi di sini, Ustaz. Kalau Allah ingin memberikan rezeki, min haitsul yahtasib. Tapi kalau Allah ingin menghukum, min haitsul ya'lamun. Kenapa Allah tidak pergunakan redaksi yang sama, min haitsul ya'lamun, untuk orang-orang yang mendapatkan rezeki? Karena rezeki terkait dengan kali-kali, perhitungan, hisab, namanya yahtasib, tidak diduga-duga, tidak diperhitungkan. Karena rezeki terkait dengan bagi-bagi pemberian tadi. Orang selalu mengira 1 tambah 1, 2. Tetapi Allah bisa memberi 1 sama dengan 700 kali lipat. Nah, itulah disebut dengan la yahtasib tadi. Oke. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para narasumber kita tadi sudah semakin membuka wawasan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita betul-betul harus menjalannya dengan sikap yang cerdas. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menerangkan tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, sebaliknya Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan tindakan-tindakan kriminal di dalam kehidupan ini, maka itu harus betul-betul kita pahami dengan baik. Yang manakah yang kita pilih? Apakah kita tetap memilih untuk melakukan kejahatan yang pada ujung-ujungnya akan berakhir kepada penyesalan dan kebinasaan? Ataukah kita memilih untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu menang di mata Allah, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat? Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan optimisme, dengan harapan-harapan kebaikan dan pemikiran-pemikiran yang positif. InsyaAllah kita akan tampil menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Ini saja kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.